tawaf sunnah, tidak mesti harus tidak perlu harus memakai kain ihram. Nah, karena kalian tidak melaksanakan umrah. Nah, sehingga seseorang pakai pakaian biasa saja. Coba seperti ini. Tawaf. Tawaf sunnah. Tadi dimulai dari Hajar Aswad, kemudian menciumnya, kemudian tawaf. Setelah tawaf 7 kali, sholat 2 rakaat di belakang. Ingin tawaf lagi? Silakan. Yang jelas setiap 7 kali tawaf, sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Tawaf lagi. Nah, kemudian setelah 7, sholat di belakang makam Ibrahim. Kemudian tawaf lagi. Ini tawaf, tawaf sunnah. Silakan. Kapan saja. Tayyib. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Kita masuk ke bab yang baru, yaitu tentang as-sa'i bainas safa wal marwah. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa yas'a bainas safa wal marwah 7 ashwat da'iyan bil ma'thur. Kemudian sa'i di antara Safa wal Marwah dengan 7 kali. Da'iyan bil ma'thur. Dan di sana ketika sa'i, seseorang berdoa atau memperbanyak dikir dengan doa-doa yang hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak dikir, memperbanyak doa. Baik. Sekarang kita akan bahas tentang permasalahan as-sa'i baina as-safa wal marwah. Khilaf di antara para ulama tentang hukum sa'i baina as-safa wal marwah. Ada yang mengatakan rukun min arkanil hajj wal umrah, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Yang rajih hukumnya adalah rukun. Hukumnya adalah rukun. Min arkanil hajj wal umrah. Dengan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Umar yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi mengatakan falyatuf bil bait wa bis safa wal marwah. Naam. Wa hadha amr. Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah merupakan terjih dari di antara para ulama, yaitu Syekh bin Baz dan juga al-Alama Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullahi taala alaih. Beliau juga pendapat bahwa as-sa'i baina Safa wal Marwa adalah merupakan rukun min arkanil hajj al-umrah. Hajj wal umrah. Dan perbedaan antara rukun dan wajib, rukun kalau ditinggalkan tidak sah. Sedangkan sesuatu yang wajib, apabila ditinggalkan maka membayar dam, denda. Tetap sah dan membayar dam. Tayyib. Dan di sana ada sifat dari sa'i baina Safa wal Marwa sebagaimana dalam hadis yang panjang, hadis Jabir radhiyallahu taala anhu. Kalian bisa dilihat hadis Jabir tentang sifat haji Nabi sallallahu alaihi wasallam di situ. Dari awal sampai akhir, dan para ulama menyebutkan ini merupakan hadis tentang sifat hajinya Nabi sallallahu wasallam. Sifat haji Nabi sallallahu wasallam. Baik. Di antara yakni sifat dari sa'i baina Safa wal Marwa. Hal-hal yang disunnahkan di antaranya seseorang ketika akan sa'i baina Safa wa Marwa, ketika mendekati Bukit Safa, dia menyebutkan, membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna as-Safa wal Marwata min sya'airillah." Sifat hajinya bisa kalian lihat di Kitab Bulughul Maram, ada hadis Jabir, situ panjang sekali. Itu sebutkan sifat sa'i Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falamma dana min as-Safa qara'a inna as-Safa wal Marwata min sya'irillah." Ketika mendekat, "Inna as-Safa wal Marwata min sya'irillah." Kemudian disunnahkan untuk mengucapkan abda'u bima bada'allahu bih. Abda'u bima bada'allahu bih. Saya memulai apa-apa yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sa'i dimulai dari as-Safa. Sa'i dimulai dari Safa. Nah, menyebutkan inna Safa wal Marwata min sya'irillah, kemudian menyebutkan abda'u bima bada'allahu bih. Saya memulai apa-apa yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, "Inna as-Safa wal Marwah." Allah memulai dengan as-Safa. Berarti seseorang ketika sa'i dimulai dari as-Safa. Bukit Safa. Safa wal Marwah itu yakni bukit, di Safa ada bukit, di Marwah juga ada bukit. Nah. Akhir di Marwah. Nah, contohnya ini Safa, ini bukit Safa, ini bukit Marwah. Nah. Yang lebih dekat ke Ka'bah yaitu bukit Safa. Contohnya ini bukit Safa, bukit Marwah. Yang lebih dekat ke Ka'bah yaitu bukit As-Safa. Seorang ketika sudah selesai tawaf, nah, salat di belakang makam Ibrahim. Nah, setelah itu istilam Hajar Aswad. Nah, setelah istilam Hajar Aswad, sebagian para ulama mengatakan minum. Sunahkan untuk minum air zam-zam. Situ banyak air zam-zam. Setelah itu naik ke bukit Safa. Ini bukit Safa. Sebelum naik ke bukit, dia mengucapkan inna Safa wal Marwata min sya'irillah. Kemudian mengucapkan abda'u bima bada'allahu bih. Abda'u bima bada'allahu bih. Kemudian naik. Naik ke bukit Safa. Dan naik ke bukit Safa di sini apabila memungkinkan, afdol. Nah, jelas walaupun di bawahnya saja boleh. Tidak perlu harus ke puncaknya bukit Safanya. Nah, bukitnya tidak begitu tinggi, sedikit kecil. Nah, afdol dikatakan oleh Syekh bin Baz rahmatullahi taala alaih, afdol kalau ke atas boleh, jais. Kalau tidak bisa ya daerah pinggir-pinggirnya, fahada juga jais. Nah. Tayib. Kemudian naik ke bukit Safa. Naik ke bukit Safa. Nah. Naik ke bukit Safa, kemudian menghadap ke arah kiblat. Naik ke bukit Safa, menghadap ke arah kiblat. Nah. Tayib. Para ulama menyebutkan bahwa menghadap ke arah kiblat, nah, dalam hadis bahwa Nabi Rasulullah SAW ra'a al-bait. Nabi Rasulullah SAW melihat Ka'bah. Akan tetapi pada zaman sekarang, karena kan banyaknya bangunan, nah, di sana ada celah-celah sedikit yang seseorang bisa melihat Ka'bah. Nah, ada celah-celah sedikit seorang bisa melihat Ka'bah. Kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, menghadap ke arah kiblat saja. Karena sekarang kan banyak tiang. Nah, sehingga seorang ketika naik ke bukit Safa menghadap ke arah kiblat, Nabi melihat Ka'bah. Melihat Ka'bah. Ini apabila memungkinkan. Nah, karena pada zaman sekarang banyak tertutup oleh bangunan dan masih terlihat. Kemudian ketika sudah naik di bukit Safa, Nah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam hadis Jabir. Faraqiya Safa hatta ra'a al-bait fastaqbala al-qiblah, menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat. Kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa. Apa zikirnya? Di sana sebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kabbarahu wahadahu. Rasulullah mengesakan Allah Subhanahu wa taala, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzab wahdah. Ini zikir yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, di situ ada enggak di catatan kakinya? Hah? Ada. Panjang. Coba lihat. Nah, sini sebutkan dalam hadis Jabir kalau Imam Muslim, fabada bis safa wa raqiya alaihi hatta ra'al bait fastaqbal qibla wahdahu wa kabbara qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahu mulku wa lahu hamdu wa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah anjaza wa'da wa nasara 'abdahu wa hazama al ahzaba wahdahu thumma da'a baina dhalik, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dengan doa-doa yang datang hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Naam. Thumma da'a baina dhalik 3 marrat. 3 kali. Naam. Ya, ini diselingi. Naam, ketika naik ke bukit Safa, sebelum naik ucapkan wa takha inna Safa wal Marwata min sya'irillah abda bima badallahu bi, naik menghadap ke arah kiblat. Naam. Berzikir kepada Allah, terus berdoa, zikir sebanyak zikir yang disebutkan, kemudian berdoa. Setelah selesai berdoa, zikir lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wal hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu anjaza wa'da wa nasara 'abdah wa hazama al ahzaba wahdah. Setelah zikir, doa lagi. Berdoa kembali. Selesai berdoa, zikir lagi. Sebagai zikir yang tadi disebutkan, setelah itu doa lagi. Dalam hadis Jabir disebutkan, "Tsumma da'a baina dzalik 3 marrat." 3 kali. Karena Nabi Rasulullah SAW menyukai dengan diulang-ulang dengan 3 kali. Nabi sudah selesai sholat, beristighfar. Berapa kali? 3 kali. Astaghfirullah. Nabi ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika khutbah Jumat, seseorang yang meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, bumi telah mengering. Naam. Halakatil amwal. Harta-harta telah binasa. Berdoalah kepada Allah untuk menurunkan hujan. Nabi berdoa kepada Allah dengan mengulanginya 3 kali. Allahumma aghithna. Diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga dikatakan oleh para ulama termasuk dari sebab-sebab diijabahnya doa seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tikrar, dengan mengulanginya. Sebagaimana Nabi di dalam al-sifat ketika berdoa, di Safa, zikir, doa. Nah, setelah selesai 3 kali, turun ke bukit Marwah. Turun ke bukit Marwah. Nah. Dan cara sebutkan dalam hadis Jabir dari sifat sa'i bin Safa wal Marwah, hatta sobat qadamahu fi batnil wadi. Dan hadis Jabir sebutkan hatta sobat qadamahu fi batnil wadi sa'ah. Nabi SAW berlari di batnil wadi. Naam. Dan di sekarang ada tandanya. Tanda hijau. Seseorang lani berlari. Bahkan dalam hadis berlari dengan berlari yang kencang. Nah. Bahkan disebutkan oleh para ulama di sana Rasulullah yas'a sa'yan syadidan, dengan cepat, berarti dengan berlari cepat, dan ini khusus untuk laki-laki. Nah. Baik. Dan di sini seseorang ketika turun ke bukit Marwah berpikir, berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika dia berada di Batnul Wadi pertengahan, na'am, sa'yan syadidan. Na'am. Sa'yan syadidan. Di sana ada tanda hijau di pertengahan. Nah, ini contohnya di Safa, ini Marwah. Di pertengahan di Batnul Wadi ada tanda hijau sekarang. Keliling. Nah, tanda dua hijau di sini, disunahkan seseorang untuk berlari. Sa'yan syadidan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Al-Salatu Wassalam. Naam. Dikatakan oleh para ulama hikmahnya, yakni dengan sa'i sya'yan sadidan di Batnul Wadi. Naam. Dinamakan Batnul Wadi, pertengahan wadi. Karena seseorang ketika di bukit, Batnul Wadi itu berada di tengah-tengah. Naam. Dan Ummu Ismail ketika itu berjalan, tapi ketika sampai di wadi mempercepat jalannya. Nah, dikarenakan anaknya Ismail yaghibu anha, hilang waktu-waktu itu dicari anaknya Ismail. Baik. Ini khusus untuk laki-laki. Nah, perempuan yang tidak berlari, tunggu kalau suami istri, biasanya suaminya duluan, nanti nunggu di depan. Istrinya berjalan, setelah itu jalan bersama kembali. Nah, baik, mengucapkan inna Safa wal Marwata min syairillah itu cuma satu kali saja ketika naik ke bukit Safa. Bukit Safa, nah. Bukit Marwah tidak mengucapkan apa-apa. Tidak mengucapkan inna Safa wal Marwata min syairillah. Itu cuma satu sekali saja ketika akan sa'i. Ketika di Bukit Marwah, lakukan apa yang dilakukan di Bukit Safa. Tidak mengucapkan inna Safa wal Marwata min syairillah. Sedangkan zikirnya dan doanya itu disunahkan, disyariatkan sebagaimana yang dilakukan di Bukit Safa. Sebagaimana yang dilakukan di Bukit Safa. Seperti apa? Tadi doa, zikir, kemudian doa, zikir, doa, zikir, doa selama tiga kali. Nah. Sebagian dalam hadis Jabir di sana sebutkan, hatta ida sa'idata masya ila al-marwah fa fa'ala alal marwah kama fa'ala ala safa. Mengerjakan sebagaimana yang dikerjakan di safa. Nah, menghadap ke arah kiblat. Nah, biasanya kalau di safa itu tidak terlihat Ka'bahnya. Karena lebih menjauh sih. Lebih menjauh dari Ka'bah. Tapi kalau di safa terlihat. Waktu safa terlihat enggak? Di marwah? Kalau di marwah itu tembok semuanya. Tidak terlihat. Tapi kalau di safa masih terlihat. Karena lebih dekat ke Ka'bah. Naam. Tayyib. Lakukan apa yang dilakukan di bukit safa. Setelah itu turun lagi ke bukit marwah. Ketika sampai ke Batnul Wadi, berlari kembali. Sampai ke tanda hijau. Kemudian ke sofa. Terus selama 7 kali. Dimulai di sofa, berakhir di marwah. Kalau kita hitung, nah, seseorang mulai di sofa. Ini misalnya bukit sofa. Sofa. 1, marwah. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di mana berakhir? Di marwah. Nah, dimulai di sofa, berakhir di marwah. Nah, bukan satu putaran. Beda dengan tawaf. Kalau tawaf kan berputar, kembali ke Hajar Aswad, satu. Dimulai dari Hajar Aswad. Berputar, Hajar Aswad, satu. Berputar, kemudian di Hajar Aswad, dua. Terus, kalau di marwah, sofa satu kali. Kalau di sofa sa'i, sofa satu kali. Marwah satu kali. Bukan seperti ini. Bukan di sofa, kemudian marwah, sofa, satu. Marwah, sofa, dua. Marwah, sofa, tiga. Bukan seperti itu. Tetapi satu kali jalan dihitung satu. Sa'i. Karena sa'i itu bukan mengelilingi. Tapi lurus. Lurus dia. Kalau tawaf kan berputar lurus. Jalan yang panjang lurus. Dua bukit. Bukit sofa, bukit marwah. Satu kali. Dua kali. Tiga, empat, lima, enam, tujuh. Berakhir di marwah. Apa yang dilakukan di bukit sofa dan bukit marwah sama. Yang beda ketika dimulai pertama kali sa'i mengucapkan inna safa wal marwata min syairillah, kemudian mengucapkan abdu bima badallahu bih, kemudian setelah itu naik ke bukit safa, zikir, doa, zikir, doa, zikir, doa, setelah itu menghadap ke arah kiblat, sebelumnya menghadap ke arah kiblat, zikir, doa, zikir, doa, zikir, doa, setelah itu turun menuju ke marwah di Batnul Wadi, tanda hijau, lari. Lari, kemudian dua, tanah hijaunya dua. Satu, dua. Di sini yang berlari. Sudah selesai tanah hijau, yang kedua, jalan lagi. Naik ke marwah, kemudian menghadap ke arah kiblat, dikir, doa, dikir, doa, dikir, doa. Setelah itu, sofa, marwah, sofa, marwah. Sama, amalannya sama. Fahim tum, sa'i. Dan sa'i tidak ada ittiba. Tiba, yakni ininya tuh. Ini. Itu khusus tawaf. Dan tawafnya tawaf. Tawaf hudum. Nah, sedangkan sa'i tidak harus ittiba seperti ini. Kadang orang umrah itu dari awal sampai akhir gini terus. Nah, ketika ihram gini. Nah, tawaf. Tawaf jelas. Tiba. Sa'i gini terus. Nah, terus sampai berakhir. Padahal ittiba itu khusus. Ini ketika tawaf qudum. Nah, dan ketika tawaf saja. Sedangkan sa'i tidak. Baik. Qala Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih. Wa idza kana mutamatti'an sara ba'da as-sa'i halalan. Apabila mutamatti' sara ba'da as-sa'i halalan. Nah, setelah sa'i menjadi halal. Ini halal tadi setelah dicukur rambutnya. Setelah cukur rambutnya. Setelah sa'i, setelah itu tahallul. Keluar marwah biasanya di tempat pintu Marwah keluar sana, tukang cukur banyak. Nah, tahallul. Nah, memotong rambutnya. Taib. Memotong rambutnya di sini, nah, mana yang afdol? Bahwa memotong rambut di sini, yang afdol adalah dengan di halqnya ini adalah dicukur habis halq. Sebagaimana hadis dari Nabi alaihissalatu wassalam, Nabi alaihissalatu wassalam mendoakan seseorang yang dicukur habis. Nah, dengan dalam hadis Ibnu Umar, Allahumma arham muhallikin. Para sahabat mengatakan, wa muqassirin ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, Allahumma arham muhallikin. Sahabat mengatakan, wa muqassirin ya Rasulullah. Allahumma arham muhallikin. Kemudian yang ketiga kali, wal muqassirin. Dikatakan oleh para ulama, ini merupakan dalil bahwa al-halq wa afdal. Al-halq wa afdal. Nah, untuk umrah itu mutlakan. Halq itu afdal. Nah, umrah. Sedangkan mereka yang haji tamattu, apabila jaraknya jauh, nah, maka al-halq afdal. Apabila jaraknya dekat dengan haji yang mutarwiyah, maka dikatakan oleh para ulama bahwa al-qasr afdal. Nah, kalau umroh saja, umroh kan boleh kapan saja. Nah, umroh saja, nah, seorang dicukur habis. Sedangkan ketika haji tamattu, kalau dia jaraknya jauh, maka dicukur. Kenapa? Karena nanti akan tubuh lagi. Karena nanti akan tahalul lagi ketika tahalul haji. Nah, ashhurul hajj kapan saja, dimulai dari Syawal ashhurul hajj, sehingga mereka yang berangkat ada yang duluan, ada yang terakhir, ada yang pertengahan. Kalau yang berangkat duluan berarti dia umroh dulu, nanti nunggunya cukup lama. Contohnya kalau dia berangkat tanggal 4 Syawal misalkan. Dia nunggu berapa lama? Sampai tanggal 8. Ya mutarwiyah. 8 Dhul Hijjah. 2 bulan. Kira-kira 2 bulan rambutnya tumbuh enggak? Nah, tumbuh. Kalau dia digundul habis, 2 bulan tumbuh lagi enggak? Tumbuh. Berbeda dengan seseorang hajinya dekat. Contohnya tanggal 30 atau tanggal 29 atau tanggal 4 Dhul Hijjah, deket-deket ke haji. Nah, yang dia jaraknya cuma 1 minggu lagi atau 2 minggu lagi. Nah, ketika yaumut tarwiyah, dalam keadaan seperti ini afdalnya dipendekkan. Kenapa? Sisakan nanti buat tahallul ketika haji. Nah, ketika berhaji masih ada, baru dihabiskan di al-halq. Dikatakan oleh para ulama bahwa halq di sini yaitu dengan silet. Kalau tidak dengan silet namanya dipendekkan. Kalau sekarang tuh alat cukur tuh, itu dipendekkan intinya. Berbeda dengan di memakai silet, itu bersih. Tidak tersisa. Nah, berbeda dengan alat cukur. Walaupun bisa dicabut, ukurannya kan ada ukuran 1 cm, 2 cm. Masih ada rambut tersisa. Itu dinamakan dipendekkan. Sedangkan dicukur, habis itu dengan silet. Nah, bagaimana dengan perempuan? Dikatakan oleh para ulama bahwa perempuan tidak ada halq baginya. Tidak ada. Untuk perempuan dikatakan oleh para ulama cukup yaitu seujung jari atau lebih kurang. Bukan seujung jari sih. segini nih. Apa tuh? Jari itu kan ada ruas jari ada tiga tuh. Ruas jari ada tiga. Nah, satu ruas jari. Nah, atau kurang. Atau kurang. Nah, atau kurang. Nah, bagaimana caranya dikumpulkan? Dikumpulkan jadi satu, potong, krek, tek, tek, tek, tek, tahina, selesai. Paham. Dan dikatakan oleh para ulama, ini untuk malhalq atau al-qasr, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Fatih, muhallikina rusa'um wa muqassirin. Allah memulai dengan muhallikin, orang-orang yang mencukur rambutnya bersih. Berarti di sini afdal. Nah, kemudian Allah mengatakan muhallikina ru'usakum. Muhallikina ru'usakum wa muqassirin. Nah, dikatakan oleh para ulama bahwa kalau al-halq jelas semua rambutnya. Al-qasr juga semua yang di kepalanya. Ala rajih, mana khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan ujung-ujungnya, ada yang mengatakan semuanya. Kadang ada yang depannya saat dikit, tek, belakangnya dikit, depannya dikit. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala muhallikina ru'usakum. Kalau ru'us berarti kepala, kepala yang tumbuh rambut di sini dipendekkan semuanya. Dipendekkan. Nah, dan khilaf di antara para ulama. Allah alam. Dan sebutkan oleh para ulama bahwa sanad terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ibnu Abbas, "Laisa 'ala nisa halqun wa inama yuqassirna." Perempuan tidak ada halq wa inama yuqassirna. Kenapa? Karena rambut perempuan itu adalah perhiasan baginya. Keindahan. Kalau perempuan digundul, ya keindahannya hilang. Nah, kecantikannya hilang. Karena rambutnya adalah merupakan simbol dari keindahannya. Sehingga apabila dicukur, habis gundul kayak laki-laki. Laki-laki sih, gundul ya. Jadi masalah. Nah, berbeda dengan wanita. Berbeda dengan wanita. Setelah ini, selesai. Tunggu. Yaumut tarwiyah. Dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, hatta idza kana yaumut tarwiyah ahalla bil hajj. Kapan yaumut tarwiyah? Tanggal 8 Zulhijjah. Naam. Yang umrahnya, yang hajinya tamattu karena dia tidak membawa apa binatang kurban, maka setelah itu boleh halal. Boleh pakai baju biasa segala macam, boleh silakan. Kewangian yang asalnya dia ketika ihram, ketika tawaf tidak boleh. Ketika sudah tahallul, maka ya boleh pakai baju ini silahkan. Tunggu nanti yaumu tanggal 8. Tanggal 8 untuk melaksanakan haji, sebagaimana nanti akan disebutkan manasik al-haji oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi. Taib. Kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Apabila ada pertanyaan, boleh tafadhal.